Mitra bisnis, pemerintah sedang membuat aturan pajak untuk diterapkan kepada pebisnis online yang melakukan transaksi di internet. Bahkan Ditjen Pajak akan membentuk kantor pajak khusus yang mengawasi transaksi online. Namun Asosiasi E-commerce mengatakan, saat ini bisnis online belum ideal untuk dikenakan pajak lantaran masih dalam tahap pertumbuhan. Malah pemerintah seharusnya memberikan insentif untuk mendukung. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan praktisi pajak, Agus Susanto Lihin. Pak Agus, apa komentar Anda soal ini? Saya ngacu ke peraturan undang-undang pajak dulu, jadi di undang-undang pajak penghasilan. Jadi itu yang namanya definisi penghasilan itu kan istilahnya setiap tambahan kemampuan ekonomis ya, yang mana diterima oleh atau diperoleh wajib pajak, baik yang diterima itu di Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk dikonsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Jadi memang prinsipnya sih ya, memang semua transaksi ya, jadi semua transaksi baik itu sifatnya tradisional ya maupun online ya. Jadi di undang-undang itu mengacu bahwa itu memang dikenakan pajak penghasilan. Di undang-undang itu memang diatur di situ. Jadi dia tidak melihat apakah itu sifatnya bisnisnya melalui online atau melalui tradisional. Jadi dia memang di situ masuk definisi penghasilan, jadi dikenakan pajak. Sektor bisnis online ini mungkin cukup menggeliat ya maksudnya. Enggak semata-mata kan artinya kalau sudah ingin membuka kantor pajak untuk bisnis online, artinya kan pihak kantor pajak tahu gitu loh. DJP tahu bahwa ini memang cukup potensial gitu. Meskipun pelaku bisnis online itu masih merupakan UKM, Pak. Nah, makanya jadi gini, baik lagi. Kalau untuk UKM itu kan baik lagi nanti lihat lagi, Bu. Apakah penghasilan itu ada batasannya kan, batasannya penghasilannya. Kalau mungkin kalau UKM dalam bentuk orang pribadi, kan dia ada batasan namanya penghasilan tidak kena pajak. Dan juga kan dilihat lagi apakah kalau dalam bentuk badan ya kan, dalam bentuk UKM badan, apakah penghasilannya itu, dia kan ada biaya-biaya. Nah, nanti kan yang dikenakan labanya itu atas penghasilannya itu, atas usahanya itu yang dikenakan pajak. Menurut saya memang ya ini baik lagi ke kasus keadilan lagi ya, jadi baik lagi. Jadi semua baik usahanya walaupun usahanya online maupun tidak online, yang tradisional juga kan artinya yang tradisional juga bayar pajak. Nanti yang online, wah kok online kok nggak bayar pajak gitu loh. Ini kan nanti bisa kok nggak adil gitu ya. Ada pendapat, ini merupakan cara pemerintah dalam meraup lebih banyak lagi pemasukan negara nih Pak. Bagaimana menurut Anda? Nah, sekarang ini kan memang untuk memperluas basis pajak juga, ya itulah, karena memang ujung-ujungnya memang kan penerimaan negara, Bu. Karena kan sektor tambang kan sekarang lagi lesu, harga tambang lagi anjlok ya, otomatis kan penerimaan pasti penurunan ya, penerimaan pajak ini. Nah, mungkin ya itu tadi, sekarang semua disisir lah, katakan begitu, semua, artinya semua bisnis, artinya yang memang itu dikatakan potensial ya, ya dikenakan pajak. Kondisi perekonomian kan kurang kondusif ya sekarang ini. Jadi mungkin Ditjen Pajak jadi dilihat sekarang nih potensi apa lagi nih yang mana yang sekarang ini agak cukup baik ya kan. Dia kan sekarang kan mesti lihat basis pajaknya, basis ekonomi. Jadi jangan aja ya apa namanya yang dikenakan pajak ya itu aja gitu loh. Kan juga nggak fair gitu loh. Itu nggak adil. Jadi harusnya ya semua memang kalau memang penghasilannya sudah di atas batasan, ya dikenakan pajak. Artinya pemerintah harus mengatur batasan-batasan penghasilannya dulu ya, Pak? Jadi sebenarnya diatur, Bu. Jadi sudah diatur. Untuk misalkan statusnya orang pribadi ya. Kalau statusnya orang pribadi itu kan memang dia ada batasan namanya penghasilan tidak kena pajak. Itu di undang-undang sudah diatur. Gitu loh. Jadi dilihat lagi statusnya apa, kalau orang pribadi atau badan. Gitu. Kalau orang pribadi memang sudah diatur ada penghasilan tidak kena pajak namanya, Bu. Demikian praktisi pajak Agus Susanto Lihin. Saya Mandariska.